kau tinggalkan ku pergi. Di saat ku sedang menantimu, terluka lagi hatiku ini. Padahal aku telah lama menantimu. Sulit untuk melawan takdir ini. Bila harus ku jalani hidup tanpa jadi denganmu. Sangat sulit untukku. Kembalilah, kembali kepadaku. Ku mohon kau jangan. Sendiri tanpamu, ku rapuh tanpamu. Mungkinkah kau kembali kepadaku? Ku kan tetap menunggu. Sulit untuk melawan takdir ini. Bila harus ku jalani hidup tanpamu, ku yakin aku kau tak sepenuh hati. Ku bertanya apa yang terjadi denganmu. Sangat sulit untukku. Kembalilah, kembali kepadaku. Ku mohon kau jangan tinggalkan ku. Ku tak bisa bila harus sendiri tanpamu. Separuh jiwaku kini telah pergi.